Kitab ini sangat ringkas sekali dan metode yang insya Allah akan kita lakukan, kita akan membaca kata per kata sembari kita belajar cara membaca kitab, cara mengartikan, dan sedikit kita akan menyinggung perihal nahwu dan sorofnya sebagai wawasan tentunya dari apa yang alhamdulillah telah antum mulai dan mungkin telah diselesaikan dari beberapa kitab nahwu dan sharaf. Dan kemudian juga tentunya kita akan mengambil inti daripada kajian kita, yaitu pelajaran sirah, faedah dari lembaran perjalanan kehidupan hamba Allah yang paling mulia. Kitab ini dituliskan, diringkaskan sebagaimana yang mungkin telah antum miliki, yaitu karya Al-Fadhil sebagaimana tertuliskan pada halaman atau pada sampul risalah ini, biqalami al-murabbi al-fadhili al-ustadhi Umar Abdul Jabbar, merupakan buah pena dari seorang murabbi, seorang guru yang sejati, al-fadhil yang mulia, Al-Ustaz Umar Abdul Jabbar. Dan sebelum kita memasuki pelajaran yang pertama, tentunya sebagaimana metode yang beliau tempuh, karena memang asal muasalnya ini dituliskan untuk memudahkan orang-orang yang ingin mempelajari sirah sebagai atau yang tingkatannya pemula, dan lebih khususnya dikatakan nanti pada mukaddimah untuk orang-orang atau murid-murid di ibtidaiyah. Metode yang beliau tempuh nanti pada setiap sub pembahasan, beliau akan menuliskan beberapa poin inti dari pelajaran yang disebutkan pada poin pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seperti itu seterusnya. Dan setelah itu akan diikuti dengan as'ilatun, yaitu pertanyaan-pertanyaan. Dan kemudian yang terakhir adalah al-khulasatu, rangkuman dari pelajaran. Baik, kita sebelum membaca sub pembahasan yang pertama, tidak ada salahnya kita membaca mukaddimah. Perhatikan di mukaddimah ini, bismillahirrahmanirrahim, perhatikan, alhamdulillahi alladhi hada ibadahu qasasil ghabirin wa ja'alaha ibratan littabi'ina ila yaumiddin. Berkata al-muallifu rahimahullahu ta'ala alhamdu, perhatikan, secara umum saat antum akan membaca kitab atau membaca sebuah susunan kata dalam bahasa Arab yang diawali dengan kata benda, yang diawali dengan al-alifu wal-lam, secara umum antum bisa membacanya dengan dhammah. Ini sebagai tanda umum. Walaupun kita tidak bisa membaca kitab, saat memang kita terpaksa membaca sebuah kata, apalagi kata benda yang diawali dengan al-alifu wal-lam, al, antum tidak perlu bingung, antum membaca dengan diakhiri dhammah. Tidak perlu bingung apakah ini alhamdi, alhamda, atau alhamdu. Secara umum bisa dipastikan alhamdu. Dan tentunya nanti kalau dalam pelajaran nahwu yang insyaallah sebagian antum sudah memulainya atau menyelesaikannya, karena tentunya asal muasal isim berharakat dhammah di akhirnya. Dan di sini dimasuki al-alifu wal-lam alhamdu. Sebagai gambaran umum, mungkin sering ada pertanyaan yang muncul, apa bedanya sebuah kata yang dimasuki al-alifu wal-lam dan sebuah kata yang tidak dimasuki al-alifu wal-lam? Dan itulah keunikan dan kesempurnaan bahasa Arab, yang mana setiap kata, setiap huruf itu pasti memiliki makna. Memiliki apa? Makna tersendiri. Bukan sebuah tulisan sembarangan yang tidak bermakna. Beda dengan kosakata selain daripada bahasa Arab. Maka di sini pula kita bisa mengingat bahwa kita tidak bisa menerjemahkan sebuah kata dalam bahasa Arab hanya secara literal. Kenapa? Karena kosakata dalam bahasa Arab itu memiliki al-ma'ani, makna-makna sesuai tentunya apa yang diinginkan. Ini keindahan dan kesempurnaan bahasa Arab. Bahasa Indonesia kiranya tidak memiliki hal yang seperti itu. Dalam bahasa Inggris pun kata tambahan sekedar kata tambahan. Tapi dalam bahasa Arab tidak demikian. Beda hamdun dan alhamdu. Ketika ada orang menyebut hamdun dan alhamdu, beda. Kitabun alkitabu, beda. Baik, di sini dimulai dengan kata-kata alhamdu dengan al-alif wal-lam. Di antara makna al-alif wal-lam itu menunjukkan, kalau dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu dikatakan lil-istighraq, untuk menunjukkan makna secara keseluruhan yang sesuai dengan kata yang disebutkan. Menunjukkan semua kata yang berkaitan dengan apa yang disebutkan. Makanya kalau orang atau kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dalam terjemahan dikatakan apa? Segala puji. Kata-kata segala diambil dari kata-kata atau dari al-alif wal-lam. Segala pujian. Dan itu mengisyaratkan bahwa segala sesuatu yang mengandung makna pujian hanya milik Allah. Mungkin juga kita terasa berbeda. Pujian, apa spesifiknya, apa bedanya? Memuji. Ingat di dalam hadis, ketika seorang hamba dalam sholat membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah berkata, Hamadani abdi, hambaku sungguh telah memujiku. Alhamdu, kata-kata memuji atau pujian, ini bukan sembarang ucapan yang mengandung pujian, bukan. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, kata-kata alhamdu yaitu memuji Allah dengan semua bentuk pujian yang diiringi dengan tiga sifat. Ta'ziman wa ijlalan wa mahabbatan. Ini pujian. Pujian yang ada makna at-ta'abbud. Bukan sembarang pujian. Makanya ketika seorang memuji Allah dan dia memahami maknanya, subhanallah, dia telah melakukan bentuk ibadah yang paling dicintai Allah. Karena di antara bentuk ibadah yang dilafadzkan, yang paling Allah cintai, adalah pujian dan sanjungan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang sangat, zat yang sangat mencintai pujian. Terlebih lagi ketika yang mengucapkan pujian itu adalah seorang muwahhid yang mentauhidkan Allah. Kenapa? Karena orang yang mentauhidkan Allah, ketika dia memuji, bukan sembarang memuji, tapi dia memuji yang diiringi dengan tiga perkara. Mahabbatan, karena kecintaan terhadap yang dipujinya, kecintaan yang totalitas. Wa ijlalan, yang diiringi dengan pengagungan. Wa ta'ziman, pembesaran dan pengagungan. Benar-benar ketika memuji, subhanallah, pujian yang diiringi dengan hati yang penuh dengan perasaan cinta. Makanya ketika orang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia dalam salat dengan penuh khusyuk dan dia memahami apa yang dia ucapkan, maka Allah pun membalas dengan menyatakan Hamadani abdi, sungguh hambaku telah memujiku. Maka kalimat yang paling dicintai Allah adalah ketika seorang hamba memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang paling berhak dipuji, karena semua apa yang ada pada Allah adalah terpuji, mulia. Sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah, semuanya terpuji. Zat Allah dan apa yang Allah lakukan, semuanya terpuji. Ini alhamdulillah. Dan makna yang pujian seperti ini yang dikatakan lillahi, hanya untuk Allah. Alhamdulillah. Ini perhatikan ada kata-kata lillahi. Identik nanti kalau kita membaca kalimat Allah yang berdiri sendiri, yang tidak diawali dengan al-alif a, hanya ada kalimat lam seperti ini, maka dibacanya adalah lillahi. Lam di sini yang kita tahu tentunya nanti kita pelajari, ketika masuk di dalam sebuah kata benda, maka pasti kata benda itu dibaca dengan kasrah. Tidak akan mungkin dibaca lillaha atau lillahu, tetapi pasti lillahi. Sebagaimana kalau memasuki atau kata-kata lam ini masuk pada kata benda yang lainnya, li Muhammadin, tidak akan li Muhammadun. Demikian seterusnya. Lillahi, hanya untuk Allah. Saya berikan tentunya secara umum. Kalau orang-orang yang belajar di pesantren, walaupun tidak belajar nahwu, tetapi diberikan tanda-tanda atau pengertian umum sebagai ciri. Walaupun kita tidak tahu apa namanya, tapi kita bisa pastikan bahwa kalau seperti ini, itu pasti seperti itu. Kalau ada lam, oh nanti berarti dibaca dengan kasrah. Alhamdulillahi, segala puji lillahi, hanya untuk Allah. Berikutnya, alladzi hada ibadahu, alladzi, yang hada, telah memberikan petunjuk. Ini fi'il madhi, hada, telah memberikan petunjuk. Kalau ditanya siapa yang memberikan petunjuk, tentunya Allah. Siapa yang mendapatkan petunjuk? Ibadahu, yaitu para hambanya. Hada ibadahu, yang telah memberikan petunjuk. Siapa yang diberikan petunjuk? Ibadahu, para hambanya. Perhatikan, ibad ini bentuk jamak. Kata tunggalnya abdun, kata tunggalnya abdun, bentuk jamaknya, bentuk pluralnya, yaitu ibad. Mungkin kita bertanya, kenapa kok dibaca ibadah, bukan ibadu ataupun ibadah? Karena posisi kata-kata ibad sebagai objek, kalau dalam nahwu sebagai maf'ulun bih, yang menjadi sasaran. Saya makan nasi, nasi ini menjadi objek, menjadi sasaran yang dimakan. Maka dalam bahasa Arab, objek itu secara umum dibaca dengan fathah. Dibaca dengan fathah. Yang menjadi objek, yang menjadi sasaran, yang menjadi maf'ul, itu dibaca fathah. Hada, telah memberikan petunjuk. Ini kata kerja. Siapa yang diberikan petunjuk? Ibadahu, hamba-hambanya. Biqasasil ghabirin, dengan cara apa Allah memberikan petunjuk? Yaitu dengan cara biqasasi. Bi artinya dengan, dan kata-kata dengan yang menggunakan bi, maka praktis secara umum kata yang tertuliskan berikutnya akan dibaca kasrah. Maka dibaca biqasasi, tidak akan mungkin biqasasah. Demikian secara umum. Biqasasi, dengan kisah-kisah al-ghabirina, segolongan orang yang telah berlalu, yang dahulu. Al-ghabirin, yaitu yang telah berlalu di masa yang terdahulu. Berarti di sini Allah memberikan petunjuk dalam makna hidayatul irsyad, yaitu bimbingan. Biqasasil ghabirin, Allah memberikan petunjuk kepada para hambanya. Bagaimana cara Allah memberikan petunjuk kepada para hambanya? Dengan kisah-kisah orang-orang terdahulu. Ini namanya apa? Hidayatul irsyad, petunjuk yang bersifat arahan, bimbingan. Karena petunjuk ada dua, yang pertama arahan, bimbingan, apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini namanya hidayatul irsyad. Kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ini hidayatul irsyad. Hidayah yang kedua yaitu dikatakan at-taufiq. Hidayah berikutnya adalah at-taufiq, terbukanya dada seorang hamba untuk menerima, mencintai, kemudian mengikuti dan mengamalkan. Ini orang yang mendapatkan taufik. Orang yang mendapatkan taufik. Bi qasasil ghabirin. Dan ini sebagai bukti tentunya bahwa memang kisah itu sangat bermanfaat. Sekiranya kisah itu benar. Bahkan di dalam Al-Quran ada surat, namanya surat apa? Al-Qasas. Surat apa? Al-Qasas. Kisah, kisah. Dan kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran menunjukkan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mukjizat? Karena Nabi tidak bisa membaca dan menulis, maka pasti beliau mendapatkan pengetahuan, mendapatkan bimbingan secara langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian kata beliau, waja'alaha ibratan, waja'ala, dan dijadikan, ha, ini kata ganti, kembali kepada qasas, kata ganti yang kembali kepada kisah-kisah, maka diartikan waja'ala, dan dijadikan kisah-kisah itu ibaratan, sebagai pembelajaran. Ibrah sebagai pembelajaran. Dan di sini harakatnya apa? Fathah. Fathatain. Ibaratan, karena posisinya maf'ul, posisinya objek. Wa ja'alaha, dan dijadikan kisah-kisah itu ibaratan, sebagai ibrah, pelajaran. Ibrah, dikatakan ibrah itu pembelajaran yang bermanfaat. Dan sesuatu yang tidak bermanfaat secara umum dia dikatakan ibrah. Sesuatu yang lahu, yang sia-sia, bukan ibrah. Bukan ibrah. Yang dikatakan ibrah itu dari sesuatu yang bermanfaat, yang akan mendatangkan kekuatan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dikatakan ibrah. Littabi'ina ila yaumiddin, akan menjadi ibrah untuk siapa? Littabi'ina, untuk semua yang mengikuti. Littabi'ina ila, sampai atau hingga yaumiddini, hari pembalasan. Ad-din itu memiliki beberapa makna. Di antaranya ad-din adalah hari kiamat. Ada nanti maknanya agama, ragam makna tentunya. Tetapi di sini ad-din artinya hari kiamat. Maka maliki yaumiddin yaitu yang menguasai hari kiamat. Dan dikatakan kenapa yaumiddin, hari kiamat, kok identik dengan ad-din itu hari kiamat? Mungkin ada pertanyaan seperti ini, karena dikatakan yaumiddin, hari itu adalah hari yang seluruh makhluk, siapapun dia, ada yang memiliki kekuasaan. Saat itu kekuasaan yang mutlak hanya milik Allah. Manusia tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Makanya sampai kata Nabi apa? La tazalu qadama 'abdin, tidak akan mampu bergeser. Bayangkan manusia punya kekuatan, punya keinginan, tapi enggak bisa menggeserkan kakinya. Kenapa? Karena terjadinya segala sesuatu dengan kekuasaan Allah. Di kehidupan dunia kita memiliki kekuasaan yang nisbi. Kita bisa menggerakkan tangan, kita bisa demikian. Yaumul qiyamah la, sama sekali. Kekuasaan hanya milik Allah. Maka dikatakan yaumiddin itu hari tatalasha jami'ul mulkiyati, hari yang musnah semua bentuk yang dikatakan kekuasaan. Makanya bodoh sekali ketika ada orang yang berkata nanti saya akan mendebat Allah, seakan-akan memiliki kekuasaan. Baik, ini ad-din. Artinya barakallahu fik, kisah-kisah yang ada ini merupakan ibrah, petunjuk yang benar-benar petunjuk, atau pembelajaran yang benar-benar pembelajaran yang mendatangkan kemanfaatan. Dan kemanfaatan itu akan pasti dirasakan di kehidupan dunia hingga yaumul qiyamah. Ini kemanfaatan yang benar-benar manfaat. Berikutnya, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wassalatu dan as-salatu, as-salah. Apa artinya as-salah? As-salah, kalau kita mengucapkan semoga salawat. Apa itu salawat? Apa arti salawat? Kan kita sering mengucapkan salawat. Salawat itu bentuk jamak. Kata tunggalnya salatun. Antum tadi menunaikan salat. Salat apa? Salat subuh. Apa arti salat? Ragam maknanya. Kalau kata-kata salat ini Allah yang menyebutkan, maka artinya adalah pujian dan sanjungan Allah. Maka kita sering mendengarkan innallaha wa malaikatahu yusalluna, Allah bersolawat. Artinya Allah memuji dan menyanjung di hadapan seluruh para malaikatnya. Ini kalau yang bersolawat adalah Allah. Kalau malaikat, ketika dikatakan semoga malaikat atau para malaikat bersolawat, apa arti malaikat bersolawat? Kalau dinisbatkan kepada malaikat, maka solawat itu di antara maknanya, saya tidak menyebutkan ragam maknanya, tetapi di antara maknanya adalah ucapan para malaikat yang memohonkan ampunan. Para malaikat yang memohonkan ampunan kepada hamba-hamba Allah itu dikatakan bersolawat. Dan para malaikat itu senantiasa, subhanallah. Dan ini bagaimana bukti cintanya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ma'sum, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi para malaikat diperintahkan untuk mendoakan kepada Allah. Tentunya mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah memberikan ampunan. Dan antum ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum ini adalah sosok yang memang selalu memohon ampunan kepada Allah dalam keadaan beliau tidak berbuat salah. Beliau adalah maksum, Beliau adalah sahibul usmah, tetapi tidak pernah untuk tidak memohon ampun kepada Allah. Minimalnya di dalam sehari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar, bertaubat kepada Allah 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 marrah. 100 kali. Maka jadi antara zikir yang diajarkan kepada kita di pagi hari adalah membaca istighfar dan taubat kepada Allah 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka di sini para malaikat pun juga demikian, memohonkan selalu, selalu memohonkan ampunan kepada Allah untuk Rasulullah. Untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang mengucapkan salawat seorang hamba, berarti apa artinya? Kalau tadi Allah, kemudian malaikat, kemudian setelah itu Allah perintahkan kepada para hambanya, ya ayyuhalladzina amanu sallu, bersalawatlah kalian. Berarti artinya apa? Kalau salat ini diperintahkan kepada para hambanya, artinya berarti mohonlah kepada Allah, semoga Allah senantiasa memuji dan menyanjungnya, dan para malaikat senantiasa memohonkan ampunan untuknya. Subhanallah. Dan ucapan ini ataupun yang dikatakan salawat seperti ini adalah bentuk ibadah yang sangat Allah perintahkan dan sangat Allah cintai. Maka kata Nabi, orang yang paling dekat denganku adalah orang yang paling banyak bersalawat untukku. Ini as-salah. Makna as-salah. Dan salawat yang terbaik adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ingat ketika Ibn Abbas mengajarkan kepada kita apa yang dikatakan salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah. Di hari Jumat, umumnya antum banyak membaca, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ulangi terus. Ini namanya salawat Ibrahimiyah. Dan ini salawat yang terbaik yang dinaskan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wassalamu. Apa arti salam? Artinya adalah kedamaian. Artinya adalah kedamaian. Yang kemudian makna secara umum dikatakan oleh para ulama sebuah doa yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kedamaian di masa hidupnya dan tentunya setelah wafatnya beliau. Makanya kalau kita faham seperti ini, kita akan faham kenapa fadilah bersolat kepada Nabi, mengucapkan salat dan salam kepada Nabi, fadilahnya demikian besar. Karena maknanya wajar kalau Nabi menyatakan bahwa kelak orang yang paling dekat kepadaku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat. Ala Sayyidina Muhammadin. Salawat dan salam atas Sayyidina, pemimpin kami yang bernama Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebutkan nama beliau, jangan lupa untuk apa? Bersolawat. Orang yang bakhil ketika disebutkan namanya tetapi tidak bersolawat, ini orang yang bakhil. Dan di sini disebutkan wassalatu wassalamu ala sayyidina. Baik. Berikut berikutnya alladzi kanat hayatuhu mamlu'atan bimakarimil akhlaqi alladzi kanat yang benar-benar telah terjadi kanat menunjukkan apa yang telah terjadi di masa lampau kanat itu menunjukkan bahwa apa yang disebutkan sudah terjadi di masa lampau. Kalau orang ingin berkisah atau ingin mengkisahkan sesuatu dengan menggunakan bahasa Arab identik, dia akan memulai dengan kata-kata kana. Kana untuk menceritakan sesuatu yang telah terjadi. Saya ingin menceritakan bahwa si fulan itu dulu dia tertidur di masjid pada waktu pelajaran. Kita katakan kana Ahmadu naiman fid dars. Dulu si Ahmad itu pernah tertidur pada waktu apa? Ta'lim. Nah, ini kan untuk menceritakan. Demikian pula di sini alladhi kanat, alladhi yang kanat telah terjadi dan benar-benar terjadi, berarti akan ada yang diceritakan. Apa yang diceritakan? Hayatuhu, seluruh kehidupannya. Yang terjadi itu adalah lembaran, seluruh lembaran kehidupannya. Kehidupan siapa? Kata ganti ha ini, hayatuhu, yaitu kehidupan Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alladhi kanat, yang benar-benar telah terjadi, bahwa seluruh kehidupannya mamlu'atan, penuh dari A sampai Z, dari dilahirkan sampai beliau wafat, kesemuanya bimakarimil akhlaqi, bimakarimi dengan makarim kemuliaan-kemuliaan, al-akhlaqi al-akhlaq, dengan kemuliaan akhlak. Ini seakan-akan mendefinisikan tentang siapa Nabi dan Rasul dan apa bedanya dengan para wali. Kalau para wali secara umum tentunya, Nabi pasti wali tentunya, tapi yang dikatakan wali belum tentu dikatakan sebagai apa? Nabi. Kalau wali mungkin dahulunya dia penjahat, mungkin dulu dia seorang musyrik, maka dikatakan apa? Wali. Ketika dia beriman, dia bertobat. Kalau dia kafir, dia masuk Islam, Islamnya baik, keimanannya baik, maka dikatakan menjadi wali. Setiap orang memiliki tingkat kewalian yang beragam sesuai dengan kekuatan keimanannya, kekuatan ketakwaannya kepada Allah. Itu wali. Kalau Nabi, tidak ada lembaran kehidupan sebelumnya, catatan hitam, tidak ada. Tidak ada seorang Nabi yang dahulunya penipu, pembohong, kemudian tobat. Tidak ada. Tidak ada Nabi yang dulunya penyembah berhala, demikian dan demikian, kemudian menjadi Nabi. Tidak ada. Sampai ada orang yang salah karena memang tidak membaca tafsir. Oh ada, siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dulunya kafir, musyrik. Kemudian setelah dia bertadabur, akhirnya dia mendapatkan petunjuk. Dalilnya apa? Dalil seperti dalam Al-Quran. Ketika melihat matahari terbit dari arah timur, dia menyatakan apa? Hadza Rabbi, hadza akbar. Oh ini berarti Rabbku, karena lebih besar. Itu bukan mengabarkan bahwa dia dulunya musyrik, bukan. Ini adalah kondisi dialog dia yang ingin membuka pemahaman dan kesadaran lawan bicara. Apakah yang seperti ini, yang terbit dan tenggelam, wajar dan bisa dikatakan sebagai Rabb? Makanya sekali lagi, tidak ada seorang Nabi, oh dulunya dia ini lah. Makanya Nabi itu dikatakan maksum, Allah jaga. Coba nanti kita akan baca walaupun sedikit. Nabi tidak pernah melakukan sesuatu yang akan menjadi catatan katakan catatan atau menjadi rapot merah. Tidak ada. Akan terjadi sesuatu pun, tiba-tiba Allah jaga dia. Subhanallah. Ketika akan mengangkat batu, saat akan mengangkat dan akan tersingkap auratnya, tiba-tiba terjatuh. Subhanallah. Kehormatannya pun Allah jaga. Bayangkan, kehormatannya pun Allah jaga. Apalagi akhlaknya. Maka dikatakan mamlu'atan, penuh. Seluruh kehidupannya itu penuh. Bi makarimil akhlaqi, bi dengan makarimi kemuliaan-kemuliaan. Al-akhlaqi, akhlak. Akhlak ini juga jamak. Kemuliaan akhlak, akhlak. Artinya semua apa yang muncul dari Nabi itu pasti akhlak karimah. Itu pasti. Semua yang muncul dari Nabi itu pasti akhlak karimah. Dan apa yang dimiliki oleh Nabi pasti pada tingkatan akhlak yang paling tinggi. Karena Allah menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguh engkau ya Muhammad la'ala khuluqin 'adzim, berada di atas akhlak yang sangat agung. Itu Nabi. Dan berikutnya, wa mahasinis sifati, dan penuh dengan mahasini. Mahasin, penampilan yang indah. Dan ini jamak mahasin, kebaikan-kebaikan yang indah. As-sifati, di semua sifat yang dimiliki oleh Nabi. Semua sifat yang dimiliki oleh Nabi itu pasti indahnya. Pasti indah. Subhanallah, memang sosok yang sempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, dan semoga. Ini berarti kelanjutan daripada doa. Semoga mendapatkan salawat dan salam, semoga juga dicurahkan, dianugerahkan kepada alihi, seluruh keluarganya. Masya Allah. Ini bagaimana ahlus sunnati wal jamaah itu akan pasti mencintai ahlul bait. Alihi ini adalah seluruh keluarganya. Seluruh keluarganya. Wasahbihi, dan sahabatnya, seluruh sahabatnya. Subhanallah. Antum perlu ingat bahwa muqaddimah yang seperti ini identik mengisyaratkan i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Karena kalau dia syiah, dia tidak akan mengucapkan seperti ini. Dia hanya mengucapkan wassalatu wassalamu ala nabi wa alihi, dan keluarganya. Tapi bagi ahlu sunnati wal jamaah, wasahbihi, dan seluruh para sahabatnya. Kenapa kita menyebutkan demikian? Karena seluruh sahabat Nabi adalah orang-orang yang mulia. Dan kesemuanya adalah umat yang telah Allah sanjung. Makanya Allah mengingatkan, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Kata-kata kalian yang paling berhak, yang pertama kali yang dikatakan kalian, itu pasti adalah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita memiliki loyalitas yang sepenuhnya untuk para sahabat. Dan bukti loyalitas adalah selalu berhusnudzan dan mendoakan yang baik untuk seluruh para sahabat. Untuk seluruh para sahabat. Jangan sedikit pun ada ruang di hati kita untuk ada sesuatu yang tidak baik untuk para sahabat. Jangan beri ruang untuk sesuatu yang negatif sekecil apapun untuk para sahabat. Maka jangan sampai pula momennya kadang-kadang kita sampai Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala, ada kalanya seorang ingin menyebutkan sebuah kisah, tapi sebenarnya tidak boleh seperti itu, tidak wajar. Oh, terjadi pertentangan antara Ali dan Muawiyah, dan di sini Ali yang benar ijtihadnya dan Muawiyah salah, tapi karena dia seorang sahabat, dia mujtahid, kata-kata tidak baik seperti itu, kata para ulama. Jangan sedikit pun memberikan kata yang negatif, kata salah, kata ini, kata itu, jangan. Siapa kita untuk berhak menghukumi sahabat ini yang benar, sahabat ini yang salah? Siapa kamu? Makanya kalau kita membaca sirah para ulama, tarikh, semuanya pujian kepada para sahabat. Hanya kita kadangkala yang sok pinter, kemudian menyatakan, oh ini ijtihadnya benar, oh ini dia yang salah. Di kanan Syekh Fauzan, siapa kamu? Cukup bagi ahlu sunnah, cinta kepada para sahabat, cinta kepada Ali dan semua para sahabat, cinta kepada Muawiyah, cinta kepada para sahabat. Ini ahlu sunnah. Jangan ada ruang untuk kita mendiskreditkan salah satu dari sahabat Nabi. Kesemuanya adalah orang-orang yang baik. Karena Allah sudah menyatakan, kuntum khaira ummatin. Bahkan Allah mensyaratkan, kalau kita ingin mendapatkan keutamaan, dan ibadah kita benar, keimanan kita benar, ikuti ibadah dan keimanan para sahabat. Karena Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ittadaw. Sekiranya mereka beriman bimithli, dengan semisal, dengan seperti ma amantum, apa-apa yang telah kalian wahai para sahabat beriman, maka mereka itulah yang dikatakan berada di atas petunjuk. Umat ini dikatakan mendapatkan petunjuk kalau keimanan mereka, cara beribadah mereka, bimithli ma amantum, sebagaimana keimanan kalian wahai para sahabat. Ini juga sebuah tanda bagi kita. Setelah kita membaca sirah, juga jangan lupa membaca tarikh para sahabat, sejarah para sahabat. Karena sejarahnya para sahabat itu adalah sejarah hamba-hamba Allah yang terbaik. Allah senantiasa memberikan pujian kepada para sahabat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha dalam potongan hadis, thumma nadhara ila qulubil ibad fawajada anna qulub ashabihi khairal qulubi. Kemudian Allah melihat hati-hati para hambanya, dan yang terbaik dari hati-hati para hambanya adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fakhtarahumullah, maka Allah pun memilih mereka, yaitu para sahabat, li suhbatihi, untuk mengiringi menjadi sahabat Nabi. Dengan seperti kita tidak memiliki ruang untuk berkata negatif kepada para sahabat. Tidak sebagaimana Syiah, tidak sebagaimana orang-orang yang salah di dalam memahami kedudukan para sahabat. Maka ahlu sunnati wal jamaah senantiasa mengucapkan sebagaimana yang di sini sebutkan, wa ala alihi wa sahbihi. Dan kalau kita ingin mendalami makna salawat, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim punya kitab yang sangat indah menghantarkan kita kepada pemahaman makna salawat. Apa yang kita baca, kapan kita baca, kemudian bagaimana keutamaannya, dalam satu kitab, Jalaul Afham. Kitab yang sangat indah. Kita faham, oh seperti ini kita bersolawat. Sehingga benar apa yang kita lakukan, sehingga keutamaan itu kita dapatkan. Alladzina attakhadhu siratahu, alladzina, yang mana mereka itu, ittakhadhu, telah menjadikan, telah mengambil, orang-orang yang mulia tadi yang mendapatkan petunjuk dan benar-benar di atas petunjuk, karena mereka telah menjadikan, ittakhadhu itu telah menjadikan, telah mengambil siratahu, sirah kehidupan Nabi, seluruh perjalanan Nabi, nibrasan, nibrasan sebagai pelita, sebagai lentera, linashriddini, li untuk nashri, menyebarkan apa yang disebarkan, ad-dini, agama, untuk penyebaran agama. Baik, ini mukaddimah dari kitab ini, dan memang kita baca secara sedikit memahami setiap kosakata untuk kita mendapatkan kemanfaatan baik secara lughah bahasa, demikian pula secara inti tentunya adalah pelajaran sirah. Dan demikian pula insyaallah nanti kita akan baca kelanjutannya dan sampai kita memasuki pelajaran yang pertama. Baik, oleh sebab itu saya anjurkan kawan-kawan semuanya untuk memiliki kitabnya. Sekali lagi, jangan cukupkan dengan antum download. Ini lebih murah daripada pulsa antum. Lebih murah dari pulsa antum, 5.000 antum beli, manfaatnya banyak. Sekalian antum baca kitab. Karena nanti kalau kita sudah memasuki, saya minta antum untuk membaca. Dan insya Allah antum bisa. Kenapa? Karena semuanya sudah diharokati. Dan ini semakin memotivasi untuk kita bisa membaca kitab. Apalagi kalau di Indonesia itu secara umum madhabnya Syafi'i, dan madhab Syafi'i menyatakan belajar bahasa Arab itu wajib. Wajib apa? Kifayah atau ain? Kifayah atau ain? Ain. Fardu ain. Sampai demikian. Kenapa? Karena kita membutuhkannya. Ya, kalau sholat kita dengan bahasa Indonesia, kalau sholat diwajibkan dengan bahasa Indonesia, orang Arab fardu ain belajar bahasa apa? Bahasa Indonesia. Tapi Al-Quran tentunya turun dengan bahasa yang paling indah dan sempurna, bahasa yang berhasil merubah sebuah peradaban. Makanya kalau orang dulu, setiap orang Muslim itu dikatakan Arab. Waktu itu dikatakan Arab, berhasil masuk ke Afrika, berhasil menembus ke Eropa, dan langsung peradabannya itu berubah. Langsung. Apalagi ketika sudah memasuki ke Eropa, bahkan orang non-Muslim waktu itu ketika ingin menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang maju, modern, ketika Islam sudah memasuki dan berkuasa di Eropa dan tingkatan peradaban yang tinggi, itu mereka, orang non-Muslim itu, kalau dalam bahasa kita, angkuh dan sombong kalau mereka bisa bahasa Arab. Suka memasukkan kosakata dalam bahasa Arab di dalam bahasa asing mereka. Itu demikian dulu. Kalau sekarang kebaliknya, kita suka kalau di antara kosakata kita dimasuki apa? Bahasa Inggris. Nah, itu sudah terbalik peradabannya. Makanya orang dulu dikatakan Muslim itu pasti dia bisa bahasa Arab, karena dia langsung merubah bahasanya. Karena sholat kita dengan bahasa Arab. Bagaimana antum khusyuk kalau antum tidak bahasa bahasa Arab? Apa bedanya antum dengan anak antum yang masih di kelas 5 SD An-Nur umpamanya, atau anak kecil? Ada yang berbeda? Ada yang tidak ada perbedaannya. Bedanya Allahu Akbar, kita khusyuk, tidak bergerak, sampai kita anak-anak banyak gerak. Itu perbedaannya. Tapi ruh sholat mungkin beda, atau mungkin sama. Ruh sholatnya sama. Sama-sama tidak faham apa yang dibaca imam. Kita enggak faham, samping kita juga tidak faham. Atau mungkin anak kita faham. Kenapa? Karena dia menghafalkan kalau dia sekolah di An-Nur. Dia hafalan apa terjemah amma yatasaalun. Makanya wajar apabila Al-Imam Syafi'i menyatakan wajib sesuai dengan kebutuhan kita. Ain. Makanya terus saya tekankan, belajar bahasa Arab. Orang dulu dikatakan dia Muslim kalau dia berbicara bahasa Arab. Sampai menjadi ciri khas Muslim Arabi. Muslim pasti berbahasa Arab. Makanya subhanallah, kawan-kawan yang di yang masuk Islam dari Eropa umumnya, mereka paksakan, mereka dokter, mereka apapun, menjadi poin pertama yang harus mereka pelajari adalah bahasa Arab, sehingga dia bisa menyelami atau menikmati di zikir yang dia baca dan menikmati bagaimana bertaabbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara cara khusyuk yaitu memahami. Kalau kita enggak paham, apa artinya? Mil as-samawati wal ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Apa artinya? Enggak tahu, tapi sudah paham. Apa arti tasbih, apa arti ini dalam sholat? Ini menjadi proyek besar bagi antum. Proyek besar bagi antum, minimal terjemahannya. Makanya saya membaca, mengambil kitab ini dan saya jadikan pilihan karena ini ada harokatnya. Antum bisa membaca dan insya Allah pada penemuan yang akan datang saya akan meminta antum untuk membaca dan sekalian untuk latihan menerjemahkan. Insya Allah nanti ketika kita sudah memulai, karena sangat mudah sekali, sangat cocok untuk pemula, bahkan tidak pernah belajar nahwu pun akan bisa insya Allah. Dan nanti di sini kita akan bisa memberikan tanda, oh walaupun kita tidak tahu ilmu nahwu, kalau ada bi dibaca kasro, kalau ada isim di awal kata maka akan dibaca dengan dhamma, oh kalau ini kalau ini, walaupun kita tidak belajar nahwu, sehingga nanti ketika kita belajar nahwu kita akan lebih cepat, oh ini namanya ini, oh ini namanya ini, sehingga kita tidak rumit, kita sudah pernah membaca sebelumnya. Baik, ini yang saya ingatkan. Insya Allah sepekan sekali di hari Kamis di pagi hari kita akan membaca kitab ini. Tolong antum di setiap Kamis pagi antum baca atau antum bawa kitabnya, murah 5.000. Paling mahal kalau di Tokopedia, di Shopee 10.000. Itu yang paling mahal. Barakallahu fiik. Antum biasa belanja secara online, antum bisa beli Khulasatu Nuril Yaqin. Sehingga antum bisa memberikan catatan kaki juga dan menjadi lembaran sejarah dalam kehidupan kita juga. Bagi antum dalam lembaran sejarah kehidupan kita bahwa saya pernah baca kitab. Dan kita bisa melihat faedahnya dan bisa diwariskan kepada anak-anak atau diajarkan kepada anak-anak atau antum ajarkan kepada istri antum ketika antum pulang, ayo baca kitab, latihan membaca, ada harokatnya, ada harokatnya. Baik, ini yang bisa kita baca di pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Melampaui dari batas waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.